نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة inilah kajian kita yang kedua dengan tema apa temanya prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, sebelumnya mungkin kita perlu mendefinisikan dan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal fil milali wan nihal telah menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dalam kitab tersebut pada halaman 2, pada juz yang kedua halaman 271, beliau mengatakan Ahlus Sunnah alladzina nadhkuruhum ahlul haq wa man adahum fa ahlul bid'ah fa innahumus sahabatu radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min hiyarit tabi'in. Ya, Ahlus Sunnah yang kita sebutkan adalah Ahlul Haq. Mereka orang-orang yang menapaki kebenaran. Selain mereka adalah Ahlul Bid'ah. Siapa mereka? Fa innahumus sahabah. Ahlus Sunnah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man salaka nahjahum, dan setiap orang yang mengikuti jejak mereka. Ya, kita kalau sekalipun enggak bisa masuk dalam kategori sahabat, tapi kita bisa masuk dalam Ahlus Sunnah kalau kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hiyari tabi'in, baik dari kalangan para tabi'in pilihan, summa ashabil hadis, kemudian orang-orang ashabul hadis, wa man ittaba'ahum minal fuqaha, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para ahli fikih, jilan fajilan, dari generasi ke generasi, ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang ini. Wa man iktada minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim. Demikian juga orang-orang awam biasa yang mengikuti jejak mereka semuanya, baik dari barat maupun dari timur. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja, tanpa menilik bagaimana kedudukannya, laki-laki atau wanita, miskin atau kaya, ya, muda ataukah lanjut usia, ya, setiap orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa juz 3 halaman 346, beliau mengatakan faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Barang siapa yang mengatakan dengan Al-Quran dan sunnah dan kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama, maka dialah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah ini ayol ikhwah memiliki, kenapa disebut ahli sunnah? Karena dia memiliki dua sifat yang sangat utama. Yang pertama, sifat yang pertama, karena dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Diambil dari kata Ahlus Sunnah. As-Sunnah mencakup Al-Quran dan mencakup hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua adalah Al-Jama'ah. Yaitu mereka bersatu. Bersatu di atas Al-Quran dan bersatu di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Maka Ahlus Sunnah, orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis, hendaknya bagi mereka untuk bersatu, tidak berpecah belah, tidak berselisih, tidak bertengkar. Dan harus memahami etika, ya, perselisihan sebagaimana insya Allah nanti akan kita sebutkan. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada prinsip-prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman Salafus Saleh. Ini prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para Salafus Saleh. Sengaja saya mengawalkan prinsip ini karena prinsip ini adalah sangat penting sekali, karena merupakan sumber talaki, masdar talaki, sumber beragama kita. Kita dalam beragama Islam ini pijakannya apa? Pedomannya apa? Ya, pedoman kita adalah Al-Quran dan Hadis. Kalau kita sudah memiliki pedoman yang dibangun di atas Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak membutuhkan pedoman-pedoman yang lainnya. Ilmu kalam, akal, atau yang lainnya, mimpi dan sebagainya dari pedoman-pedoman yang itu merupakan bukan dari ajaran Islam. Jadi ini ayol ikhwah prinsip yang pertama, sengaja saya ketebankan karena ini kenapa? Sumber kita dalam beragama. Ini penting sekali. Agar semua ibadah kita, semua permasalahan-permasalahan agama kita, baik itu dalam masalah akhlak, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akidah, kita kembalikan kepada pedoman kita. Apa sih pedoman kita dalam beragama ini? Ya? Oleh karenanya perhatikan, ayol ikhwah, Nabi Muhammad SAW dalam khutbah-khutbahnya sering mengawali dengan khutbatul hajah. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik pembicaraan adalah Al-Qur'an, kitabullah, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Kenapa diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini? Salah satu rahasianya karena ini adalah pedoman kita dalam beragama. Sehingga kita dalam berakhlak, apa sih pedomannya? Al-Quran dan Hadis. Kita dalam masalah berekonomi, berpolitik, apa landasan kita? Al-Quran dan Hadis. Semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Auza'i tatkala mengatakan, naduru ma'al kitabi was sunnati haisudara. Kita berputar bersama Al-Quran dan Hadis kemanapun keduanya berputar. Jadi ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sumber, pedoman pijakan kita dalam beragama yaitu Al-Quran dan Hadis. Pedoman ini berlandaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal ladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Haida wal I'tibar, dan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabuqiyah mengatakan, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ahli ulama tafsir, bahwa makna mengembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Dan makna mengembalikan kepada Rasul, kalau Rasul masih hidup, yakni kepada dirinya sendiri. Kalau Rasulullah telah meninggal dunia, maksudnya adalah kepada hadisnya, kepada sunnahnya. Tidak ada perselisihan dengan para ulama tentang masalah itu. Baik. Ini Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, yang ketiga ayol ikhwah, dalam landasan juga dalam agama ini adalah Al-Ijma', kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum agama. Ini juga termasuk landasan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Baik. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat rahimani wa rahimakumullah. Pedoman kita adalah Al-Qur'an. Pedoman kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ini adalah suatu masalah yang bisa dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Timbul suatu permasalahan. Banyak gerakan, banyak kelompok, banyak individu mengaku bahwa dia berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Semuanya mengaku bahwa pedoman kami dalam adalah Al-Qur'an dan hadis. Tapi kenapa perselisihan ini? Kenapa perpecahan ini? Masing-masing bangga dengan kelompoknya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang satu mengatakan ini salah, yang satu mengatakan ini benar. Yang satu mengatakan syirik, yang satu enggak. Yang satu mengatakan ini sunnah, yang ini mengatakan enggak bid'ah. Kita jawab bahwa perselisihan tersebut dalam masalah pemahaman. Oleh karenanya dibutuhkan cara bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis ini dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa yang kita pilih? Ya, yang kita pilih adalah pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kenapa yang kita pilih adalah para sahabat? Jawabannya, karena mereka adalah suatu kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, sumalladzina yalunahum, sumalladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Oleh karenanya, perhatikan di dalam salat kita. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Siratal mustaqim, nikmat siratal mustaqim adalah Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Aliyah. Beliau mengatakan, "Qad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matain." La adri ayyuhuma akbar, an hadani lil Islam walam yaj'alni haruriya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya dua nikmat. Saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang paling agung bagi saya. Yang pertama, Allah memberikan hidayah kepada saya untuk masuk Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan saya sebagai seorang yang berpemahaman khawarij. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua adalah nikmat sunnah. Taib, ihdinas siratal mustaqim, Al-Qur'an dan hadis, seperti itu sudah kita singgung. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat An-Nisa Allah menyebutkan, "Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, bersama para nabi. Wasiddiqin, dari kalangan siddiqin. Wasyuhada, orang-orang syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Dari nabi yang paling utama adalah nabi kita Muhammad. Dan orang-orang yang siddiq di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, yaitu Abu, di antara mereka adalah Umar dan Utsman. Dan salihin, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah orang-orang yang paling soleh. Olehnya perhatikan dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik diceritakan bahwa pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Utsman. Kemudian gunung Uhud goyang, bergetar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utsbut Uhud fa inna ma alayka an-nabi was-siddiq wasyahidan." Tenanglah wahai gunung Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiq, dan orang siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wasyahidan, dan dua orang syahid, yaitu Utsman dan Umar. Dalam hadis ini ayyuhal ikhwa memberikan faedah yang sangat besar kepada kita, yakni dalam menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman, untuk mendapatkan keselamatan dan ketenangan adalah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang bisa menenangkan kita di saat fitnah. Kalau gunung Uhud saja tenang dari goyangannya, tenang dari getarannya, tatkala di atasnya Nabi dan para sahabatnya, kenapa fitnah tidak tenang tatkala dikembalikan kepada Nabi dan para sahabatnya? Hanya kita butuh untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus salih, dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan untuk sebagai apa faedah, saya akan menyebutkan bahwa pemahaman salafus salih ini telah dinasihatkan oleh para ulama-ulama madhab Syafi'i. Ya, saya pilihkan madhab Syafi'i karena mayoritas ya, penduduk negeri ini menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i. Baik, saya akan nukilkan beberapa ucapan para ulama dari madhab Syafi'i yang menganjurkan kepada kita untuk kembali kepada pemahaman salaf. Yang pertama ucapan Al-Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani. Beliau dahulunya madhabnya Hanafi, kemudian pindah kepada madhab Syafi'i. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Intisar li Ashabil Hadis, syiaru ahli sunnah, syiarnya ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti salafus saleh dan meninggalkan hal-hal yang bid'ah dalam agama. Ya, syiar ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti salafus saleh. Dan Al-Khatibul Baghdadi, yang kedua Al-Khatibul Baghdadi, dan beliau termasuk ulama madhab Syafi'i, beliau mengatakan termasuk kerusakan yang sangat parah adalah menetapkan suatu ucapan yang menyelisihi madhab salaf dari para imam kaum muslimin. Yang ketiga, Al-Imam Al-Iz bin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mengikuti salaf lebih utama daripada membuat-buat bid'ah. Dan yang menarik sekali adalah ucapan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu anil Ibtida', beliau mengatakan, maka hendaknya dirimu wahai saudaraku mengikuti jalan salafus saleh dan hindarilah kebid'ahan dan kemungkaran. Jadilah mereka, jadilah hamba yang saleh dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan yang mulia ini, karena barang siapa yang dikaruniai hal itu, maka berarti dia diberi karunia yang sangat agung. Waya kaum, wahai kaumku, apakah setelah dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, kita meragukan tentang manhaj salaf? Ya, kita meragukan tentang kebenaran kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat Nabi, Islam yang murni. Ya, kita kembali, kita ingin kembali kepada Islam yang murni sebelum mendapatkan noda-noda, kotoran-kotoran yang dimasukkan kepada Islam. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang perpecahan umat. Siapakah yang selamat? Beliau mengatakan, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Orang yang berpegang teguh dengan apa yang saya ikuti sekarang ini dan para sahabatku. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan pada hari ini? Karena yang setelah hari itu banyak penambahan-penambahan, banyak kotoran-kotoran yang ditambahkan, dilengketkan kepada Islam, padahal tidak. Ya, baik. Ini prinsip yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, ya, dengan pemahaman as-salafu as-salih. Kalau kita berpegang kepada pedoman ini Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaf, maka kita tidak membutuhkan pedoman-pedoman yang lain seperti pedoman kepada akal. Akal bukanlah alat untuk menetapkan hukum syar'i, karena akal itu ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Inna lil aqli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai." Ya, sesungguhnya akal itu memiliki batas sebagaimana mata pun memiliki batas. Ya. Oleh karenanya pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok sempalan lainnya adalah dalam masalah akal. Ahlu sunnah menjadikan pedoman mereka Al-Quran dan hadis, akal mengikuti. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya, mereka menjadikan akal terlebih dahulu, Al-Quran dan hadis ngikut kepada akal. Jadi dilihat dulu, Al-Quran dan hadisnya ditimbang-timbang dulu dengan akalnya. Oh masuk akal ya, diterima. Oh ini gak masuk akal, gak diterima. Ahlus sunnah tidak. Akal tunduk kepada dalil, bukan dalil tunduk kepada akal. Ya, semoga Allah merahmati Ali bin Abi Thalib tatkala mengatakan, "Lau kana dinu birra'i, lakana asfalal khuffi aula bil masri min a'la." Seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Ini ada syariat mengusap sepatu. Itu yang diusap atasnya. Nabi SAW mengusap bagian atasnya. Kalau berdasarkan logika, berdasarkan akal, tentu yang lebih utama adalah bagian bawah. Karena bagian bawah yang kotor. Kalau kita pakai sepatu yang terkena tanah kan apa? Di bagian bawah. Tapi kenapa yang diusap bagian atas bukan bagian bawahnya? Karena agama bukan berdasarkan dengan akal. Ya? Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, hendaknya kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Dan kita tanamkan kepada keluarga kita. Kita tanamkan kepada masyarakat kita. Untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim dan mereka menyerahkan perselisihan kepadamu dan mereka tidak mendapati perasaan jengkel di dalam hati-hati mereka. Mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ya. Sering saya memberikan suatu permisalan. Orang kita kalau kita sakit, kita akan pergi ke dokter. Kemudian kalau kita pergi ke dokter, kita akan pasrah kepada apa yang dikatakan oleh dokter. Ya kan? Ya, mau disuntik, nurut. Dikasih obat ini 3 kali sehari, yang ini semuanya nurut. Padahal dokter adalah manusia, bisa salah bisa benar. Nah, kalau kita kepada dokter aja begitu nurutnya, begitu percaya, kenapa kepada hukum Allah Subhanahu wa taala kita tidak percaya? Kepada hukum Allah Subhanahu wa taala kita tidak tunduk dan pasrah kepadanya? Ya, ini lebih utama untuk kita pasrah. Nah, kemudian kita juga tidak membutuhkan kepada pedoman yang lainnya seperti ilmu kalam, ilmu filsafat yang bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i tatkala mengatakan al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Ya, mempelajari ilmu filsafat itu adalah kebodohan. Dan bodoh dengan ilmu filsafat maka itu adalah sebuah ilmu. Ya, maka kita enggak usah belajar ilmu filsafat karena itu ilmu. Ya, dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al." Hukumanku bagi orang-orang yang ahlul kalam, orang filsafat sekarang banyak. Orang yang mendewakan akalnya dengan filsafat, ya, mengotak-ngatik Al-Qur'an dan hadis untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk kepentingan pendapatnya. Ya. Kata Imam Syafi'i, hukumanku bagi ahlul kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al, hendaknya mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Ya. Wa yutafu bil himar, kemudian mereka dikelilingkan, diarak dengan keledai. Seraya dikatakan kepadanya, "Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan hadis dan mempelajari ilmu kalam. Al-Qur'an, Islam tidak membutuhkan ilmu filsafat. Ya, karena ilmu filsafat justru akan membingungkan, justru akan menyesatkan, ya. Bukan malah memperbaiki. Bagus, indah sekali apa yang dikatakan oleh Imam At-Turtusi. Dia mengatakan, orang yang ingin membela Islam dengan filsafat, ya, perumpamaannya seperti orang yang ingin mencuci baju tapi pakai air kencing. Ya, tambah bau apa enggak itu? Ya, nah, bau kencing. Nah, kita berpindah. Prinsip yang kedua dari prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui tadi bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu landasan hukum dalam agama Islam. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka sangat perhatian dengan hadis. Dari segi penelitian sahih dan tidaknya, mempelajari maknanya, membelanya dari hujatan dan celaan, mengamalkan kandungannya dan menebarkan kepada khayalak manusia. Inilah ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya, mereka tidak perhatian dengan ilmu hadis, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak. Mereka tidak mempelajari hadis maknanya, mereka tidak mengamalkannya dan sebagainya. Ya. Baik, ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan tentang masalah membela hadis ini. Yang itu merupakan kaidah-kaidah di dalam masalah ilmu hadis. Baik, masalah yang pertama, kaidah yang pertama, hadis adalah hujjah. Hadis adalah hujjah. Ya, setelah Al-Qur'an atau sejajar dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Kitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Apa yang dimaksud dengan Al-Hikmah? Sunnah, hadis. Dengan kesepakatan para ulama. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, Allah menyebutkan dalam ayat ini Al-Quran dan mengiringnya dengan Al-Hikmah. Dan saya mendapati para ulama yang saya ridhoi bahwa apabila Allah mengiringkan Al-Quran kemudian setelahnya Al-Hikmah, maka maksudnya adalah hadis. Jadi hadis ayyul ikhwah adalah hujjah. Kenapa? Karena hadis itu juga wahyu dari Nabi sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan ucapan yang dusta dengan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan ucapan yang dusta berdasarkan hawa nafsunya, tidak, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Sunan Abi Dawud dan Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apakah saya harus menulis semua ucapanmu? Padahal engkau terkadang bercanda, kadang marah, kadang serius. Apakah saya harus menulis semua ucapanmu?" Apa jawaban Nabi? "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi la yahruju minhu illa al-haq." Tulislah semuanya. Karena tidak ada yang keluar darinya, yaitu dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kebenaran. Maka kewajiban bagi kita, ayyuhal ikhwah, tatkala mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkannya. Ya, sekalipun mungkin tidak masuk akal kita, sekalipun mungkin akal kita belum menjangkaunya, imani, terimalah. Ini kewajiban seorang mukmin dan mukminah. Hendaknya kita seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tatkala ya digoyang akidahnya oleh orang-orang kafir saat itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Isra Mi'raj mengabarkan kepada kaumnya. Akhirnya kaumnya tertawa, ngeledek semuanya. Ya. Akhirnya kemudian mereka menjadikan ini kesempatan untuk menggoyang imannya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Abu Bakar, apa kamu percaya kepada omongan temanmu itu?" Ya, katanya dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Dari Palestina kemudian ke langit. Setelah ke langit kemudian pulang lagi sampai ke Mekah sebelum subuh. Perjalanan yang sangat singkat. Padahal mereka itu kalau melakukan dari Mekah Madinah saat itu tuh satu bulan, nggak masuk akal sama sekali. Nah begitu. Mereka ramai-ramai kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Dan ini yang menjadi hendaknya kita renungi. In qala dzalika faqad shadaq. Kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad, maka itu benar. Sekalipun yang lebih mustahil daripada itu. Allahu Akbar. Demikian ayuhal ikhwa, hendaknya keimanan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita seperti sebagian orang-orang yang mendustakan ucapan Nabi tatkala disampaikan kepadanya hadis yang sahih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dia mengatakan menurut hemat saya ini enggak bisa diterimanya. Menurut hemat saya, ya. Sehingga ada sebagian komentar ya dari seorang di Sudan tatkala mengomentari hadis tentang lalat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan hadis ini sahih. Ya, dia mengatakan saya lebih percaya dengan ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi. Karena ini bukan bidangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah ucapan-ucapan yang kotor. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali ucapan yang dusta. Kaidah yang kedua. Tidak cukup Al-Qur'an saja tanpa hadis. Tidak cukup Al-Qur'an saja tanpa hadis. Ada sebagian golongan yang mencukupkan dirinya dengan Al-Qur'an saja. Mereka mengatakan kita enggak butuh kepada hadis. Karena hadis itu ada yang lemah, ada yang palsu dan sebagainya. Ada kemungkinan itu tidak sahih dari Nabi. Maka kita cukupkan Al-Quran aja. Ya, kita gak butuh hadis. Ini ayolahwah para pengingkar hadis. Yang telah diberitakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Nabi mengatakan, La alfianna ahadakum muttaki'an ala rikatih. Ya. Saya hampir saja saya mendapati salah seorang di antara kalian yang duduk di atas ranjang hiasnya. Tatkala datang kepadanya yatihi amrun min amri, tatkala datang kepadanya hadis dari saya atau larangan dari saya, dia mengatakan la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Enggak. Ya, dia mengatakan saya enggak tahu. Pokoknya saya mau ngikuti Quran saja. Tatkala didatangkan kepadanya hadis, enggak, saya Quran saja. Ya. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Dalailun Nubuwah mengatakan, hadis ini merupakan penjelasan, ya, hadis ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ingkarnya para ahlul bid'ah terhadap hadis beliau. Sungguh apa yang beliau kabarkan ini telah terjadi. Yani pada zaman Imam Baihaqi. Pada zaman kita sekarang juga ada. Sebagian orang mengatakan kita enggak butuh kepada hadis, kita cukup dengan Al-Qur'an saja. Orang seperti ini adalah pemahamannya sesat. Kita katakan kepada mereka, kalau kalian mencukupkan dengan Al-Qur'an saja, saya mau tanya, gimana sholatnya? Gimana puasanya? Gimana zakatnya? Gimana hajinya? Karena dalam Al-Qur'an tidak ada keterangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat. Ya, tunaikan zakat. Tapi gimana cara sholatnya? Tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Kecuali di dalam hadis. Kalau kita mencukupkan Al-Quran saja, gak tahu sholatnya bagaimana. Ya, bikin sholat sendiri. cara sendiri akhirnya. Ya, bikin cara haji sendiri. Mungkin boleh nanti di Indonesia mungkin. Ya, dan sebagainya. Sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan. Dan yang menarik sekali, apa yang diceritakan oleh Ustadzuna Abdul Hakim Abdad Hafidhahullahu Ta'ala dalam kitabnya Risalah Bid'ah. Dia pernah berdiskusi dengan seorang ingkar sunnah. Ya. Lalu orang tersebut mengatakan, pemahaman kami ini ada dalilnya. Apa dalilnya? Kata dia adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Baik. Ya akhi, kamu berdalil dengan apa? Hadis. Berdalil dengan hadis. Bagaimana kamu menguatkan pendapatmu dengan apa yang kamu ingkari? Ini adalah satu hal yang lucu. Nah, kaidah yang ketiga, hadis ahad, hadis itu hujjah, baik ahad ataupun mutawatir. Dalam ilmu mustalil hadis, para ulama membedakan. Ada hadis mutawatir yang diriwayatkan dari jalur yang banyak, yang mustahil kalau mereka itu bersepakat di atas kedustaan, kebohongan. Dan ada hadis ahad. Ya, hadis ahad yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ya, dan ahad pun terbagi menjadi tiga. Ada gharib, aziz, ya, dan masyhur. Yang ini pelajarannya dalam ilmu mustalah hadis. Hanya saja yang perlu kita tegaskan di sini bahwa para ulama kita tatkala membagi hadis menjadi ahad dan mutawatir, bukan berarti mereka itu yang ahad diingkari, yang mutawatir diterima. Tidak ada para ulama yang bermaksud demikian. Ya, oleh karenanya para ulama menukil kesepakatan, ya, bahwa hadis ahad apabila sahih maka itu pun hujjah. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i, dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar, dinukil oleh Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani dan ulama-ulama yang lainnya. Bahwa para ulama sepakat bahwa hadis ahad, ya, kalau itu sahih maka hujjah. Ya, baik dalam akidah ataupun dalam fikih. Perbedaan seperti ini adalah dari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang mereka berusaha untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan akidah ditolak dengan alasan hadisnya ahad. Hadis tentang turunnya Nabi Isa, oh hadisnya ahad katanya. Hadis tentang apa yang munculnya Dajjal dikatakan ahad. Bahkan hadis tentang adanya azab kubur dikatakan ahad. Padahal para ulama mengatakan mutawatir. Sampai Al-Imam Al-Qustalani mengatakan, kalau hadis-hadis tentang azab kubur tidak mutawatir, maka tidak ada hadis mutawatir di dunia ini. Ya? Yeah? Taib. Taib, yang ketiga, yang kaidah yang selanjutnya, tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Ya? Yeah? Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Kenapa tidak mungkin? Karena dua-duanya adalah wahyu. Dan wahyu dari Allah SWT tidak mungkin bertentangan. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak sekali. Jadi, kalau itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada pertentangan. Al-Qur'an juga wahyu, hadis juga merupakan wahyu, maka tidak mungkin ada pertentangan. Oleh karenanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, wala takunu sunnatun abada tukhaliful Qur'an. Tidak mungkin sunnah itu bertentangan dengan Al-Qur'an selama-lamanya. Dan Imam Ibnu Khuzaimah pernah mengatakan, seperti dinukil oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan ada pertentangan di antara hadis, silakan datang kepada saya yang akan menerangkannya. Nih, enggak mungkin. Kalau ada di antara hadis atau di antara Al-Quran yang sekiranya bertentangan, maka jangan salahkan Al-Qurannya, salahkan akal kita, salahkan ilmu kita. Mungkin kita belum mempelajarinya, belum merenunginya. Makanya dalam ayat tadi Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Artinya apa? Kalau kita merenungi Al-Quran, kalau kita merenungi hadis secara seksama, tidak akan ada perselisihan. Ya, ini. Selanjutnya, Prinsip yang ketiga, prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga adalah mengagungkan tauhid dan memberantas syirik. Tauhid ayyul ikhwah merupakan perkara yang sangat penting sekali. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Oleh karenanya, yang hendaknya dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah pertama kali adalah masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ilmuilah, perintah untuk berilmu, mempelajari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Masalah apa ini? Masalah tauhid. Tauhid la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Ya. Perintah menuntut ilmu dan seakan-akan Allah mengatakan, ilmu yang pertama kali harus kamu pelajari adalah tentang tauhid la ilaha illallah. Oleh karenanya, orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan nikmat yang besar adalah orang yang telah difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tauhid. Perhatikan bersama saya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 2. Surat An-Nahl itu disebut oleh para ulama yang lain dengan juga disebut dengan juga dengan surat An-Ni'am. Surat nikmat-nikmat. Kenapa? Karena dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan banyak kenikmatan-kenikmatan. Tapi apa yang disebutkan nikmat yang pertama kali oleh Allah dalam surat An-Nahl ini? Ya. Yeah. Allah berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun." Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dengan membawa ruh ilmu Al-Qur'an dan hadis. Perhatikan ikhwan. Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh. Kenapa? Kenapa Al-Quran disebut dengan ruh? Karena Al-Quran itu seperti nyawa. Ruh bagi seseorang. Apabila ada seseorang yang tidak ada Al-Quran, tidak ada ilmu dalam hatinya, maka dia seperti bangkai. Dia seperti mayat, ya, yang berjalan di muka bumi ini. Ya, orang kalau kita tidak memiliki ruh, kalau ruh ini berpisah dari badan kita, kita mati. Demikian juga kalau seorang tidak memiliki ilmu Al-Quran dan hadis, sebenarnya dia itu adalah mayat sekalipun dia berjalan di muka bumi ini. Ya. Nah, kemudian perhatikan, an andiru la ilaha annahu la ilaha illa ana fa'budun. Malaikat tersebut untuk menyampaikan tentang tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat yang pertama kali yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl yang juga disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Jadi nikmat yang pertama kali disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ini adalah nikmat tentang la ilaha illallah, yang menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang teragung adalah nikmat memahami tauhid. Oleh karenanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-Nya sebuah nikmat yang lebih agung daripada nikmat pemahaman la ilaha illallah. Baik. Ada beberapa permasalahan, ya. Yeah. Dan tauhid ayyul ihwa berdasarkan penelitian para ulama terbagi menjadi tiga. Pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma'us sifat. Dan pembagian ini adalah pembagian yang berdasarkan penelitian dari Al-Quran dan hadis, bukan pembagian yang bid'ah seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan, oh, itu dari mana pembagian Al-Quran, pembagian tauhid menjadi tiga itu? Itu pembagian bid'ah itu. Ya, kita katakan tidak. Pembagian ini adalah berdasarkan penelitian. Tatabbu wal istiqra, dan tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bukankah para ulama juga membagi ilmu-ilmu Dalam bahasa Arab misalkan kalimat terbagi menjadi tiga. Ada ilmu, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa dalilnya? Dalilnya adalah penelitian. Demikian juga pembagian para ulama tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma' sifat, bukan pembagian bid'ah. Karena itu berdasarkan dalil, berdasarkan penelitian Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih parah lagi, ada yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ini sama seperti agama Trinitas. Wah, mesta. Ya. Saya sarankan kepada antum untuk membaca kitab Syekh Abdul Razzaq Al-Badr yang berjudul Al-Qaulus Sadid fi Raddi 'ala man ankara taqsim at-tauhid. Ya, bantahan memuaskan bagi orang yang mengingkari pembagian tauhid. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan beberapa hadis, ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sahnya pembagian ini. Dan banyak para ulama yang membagi ini sebelum abad ke-7. Beliau menyebutkan ulama-ulama sebelum abad ke-7. Ya. Kenapa kok sebelum abad ke-7? Karena abad ke-7 abadnya Ibnu Taimiyah. Sebagian orang mengatakan pembagian ini buatannya Ibnu Taimiyah. Makanya beliau menukil ucapan-ucapan sebelum abad ke-7 untuk membuktikan kedustaan tuduhan tersebut. Apalagi ayyuhal ikhwa, kalau kita mau cermati pembagian tauhid menjadi tiga ini termaktub, terkumpul di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan ya, perhatikan bersama saya. Bahkan pembagian tauhid menjadi tiga ini terkumpul dalam awal surat Al-Qur'an dan akhir surat Al-Qur'an. Awal surat Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, terkumpul di dalamnya tauhid tiga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin juga asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid uluhiyah. Baik, akhir surat. Surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tauhid rububiyah. Malikin nas. Asma wa sifat, karena Malik termasuk nama Allah SWT. Ilahin nas, ilah, tauhid uluhiyah. Jadi perhatikan bagaimana tauhid, pembagian tauhid ini diambil dari awal surat Al-Quran dan di akhir surat Al-Quran, membuktikan kepada kita bahwa semua isi Al-Quran adalah tauhid. Ya, maka bagaimana kita meremehkan masalah tauhid? Bagaimana kita meremehkan masalah syirik? Tauhid rububiyah adalah tauhid seorang mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang mematikan dan sebagainya. Dan tauhid ini diakui oleh semua orang, baik muslim maupun kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Oleh karenanya tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang sombong. Hatta Fir'aun, Fir'aun sendiri yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah rob kalian yang tinggi. Ya, sebenarnya dia mengakui tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Karena kesombongannya dia mengatakan seperti itu. Sebagaimana kata Allah, wajahadu biha wastaikonat sa anfusum dzulmau wa uluwa. Mereka mengingkarinya padahal hatinya mengakui. Ya. Oleh karenanya, sekedar tauhid rububiyah, pengakuan ini tidak memasukkan seorang kepada agama Islam. Belum. Ya, karena tauhid rububiyah belum menjadi batas pemisah antara muslim dan kafir, bukan? Ya. Baik. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang penting sekali, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sembelihannya hanya untuk Allah, doanya hanya untuk Allah dan sebagainya. Dan inilah ayyuhal ikhwah batas pemisah antara muslim dan kafir. Inilah yang menjadi pertempuran antara para nabi dan kaumnya. Inilah yang menjadi pertempuran antara ahli tauhid dengan ahli syirik, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tahut." Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mengatakan, "Oh, budullah." Ya, sembahlah hanya kepada Allah saja. "Wajtanibut tahut." Ya, dan jauhilah dari tahut. Baik. Oleh karenanya ayolah ihwa, tauhid uluhiyah ini, kalau kita memahami tauhid uluhiyah, berarti kita harus memahami tentang kebalikannya, yaitu syirik. Ada dua permasalahan tentang masalah tauhid uluhiyah ini yang perlu kita singgung. Yang pertama adalah masalah fitnah kuburan. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, fitnah yang terbesar yang menyebabkan orang terjerumus di dalam kesyirikan adalah fitnah kuburan. Ya, dan itu dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Betapa banyak orang ghulu berlebihan terhadap kuburannya, ngusap-ngusap, zikir di sana, berdoa di sana, semua ritual ibadah dilakukan di kuburan. Bahkan tatkala salah satu kuburan tersebut digesek dikit aja, maka mereka berani mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya dan jiwanya karena sebab hulu kepada kuburan. Nah, yang kedua masalah tabarruk. Yang ini saya singgung, yaitu ngalap berkah. Ngalap berkah ada dua macam. Ada ngalap berkah yang disyariatkan, yaitu dengan hal-hal yang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan, seperti Al-Quran, Zam-Zam, dan sebagainya. Yang kedua adalah tabarruk ngalap berkah yang tidak disyariatkan, yang terlarang. Dan ini yang banyak dilakukan. Ngalap berkah di kuburan, ngusap-ngusap di sana. Ya. Saya akan nukilkan ucapan salah seorang ulama madhab Syafi'i yang mengingkari secara tegas ritual-ritual ngalap berkah di kuburan. Ya. Perhatikan ucapan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "Fa innal massa wat takbila lil masyahid adatul yahudi wan nasara." Sesungguhnya ngusap-ngusap dan mencium kuburan merupakan adat istiadat orang Yahudi dan Nasrani. Dan Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama madhab Syafi'i, mengatakan, "Wa man khatara bi bali annal masha bil yadi wa nahwihi ablagu fil barakah fahuwa min ja'alatihi wa ghaflatihi li anna al barakata innama hiya fi mawafaq asyarr fa kayfa yanbaghi al fadla fi mukhalafati as-sawab." Barang siapa yang terbesit dalam hatinya bahwa mengusap-ngusap dengan tangan dan semisalnya lebih mendatangkan barokah, maka hal itu menunjukkan kejahilannya dan kelalaiannya, karena barokah itu hanyalah didapatkan kalau sesuai dengan syariat. Bagaimana dia mencari keutamaan dengan menyelisihi syariat? Ya, sekarang dikit-dikit ngalap berkah. Bahkan diceritakan oleh penulis Dzikir ala Tasawuf, sampai ada yang ngalap berkah dengan seorang wali yang telanjang. Ibu-ibu menunggu jatuhnya putung rokok dari seorang wali yang telanjang. Ya, rebutan. Setelah didapatkan langsung disuruh anaknya yang masih ingusan untuk merokok tersebut dengan harapan untuk mendapatkan barokah dari sang wali. Ya. Wahul musta'an. Baik. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat yaitu menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, tanpa membagaimanakan, tanpa merubah makna, dan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha ya mengetahui. Oleh karenanya kewajiban bagi kita tatkala mendapati ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nama dan sifatnya, maka kita wajib membenarkannya, mengimaninya tanpa membagaimanakannya, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Tatkala kita mendapati misalkan tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah SWT menegaskan Dia punya tangan. Kita katakan Allah punya tangan. Tapi bagaimana tangannya Allah? Ya, kita tidak tahu. Karena Allah tidak menerangkannya kepada kita. Dan tidak boleh terlintas dalam benak kita, oh, kalau Allah SWT punya tangan berarti tangannya mungkin kayak makhluk itu ya. Ya, tidak boleh. Kita tetapkan Allah punya tangan, tapi tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita samakan dengan ya, tangannya makhluk. Demikian juga tatkala kita mendapati hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun misalnya ke langit dunia, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala turun. Tapi bagaimana turunnya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian orang yang lemah imannya. Ya. Mereka tatkala mendapatkan hadis ini kemudian mengatakan, "Wah, ini enggak masuk akal nih. Masa Allah Subhanahu wa taala turun? Kalau Allah Subhanahu wa taala turun, ya berarti nanti bergerak. Kalau Allah Subhanahu wa taala bergerak, ya bumi ini kan bulat. Ya, malam di suatu negara, mungkin ya siang di negara yang lain, berputar terus. Berarti Allah kerjaannya ya turun naik terus. Seperti ini hilangkan. Semua ini adalah mainan akal-akalan. Ya, bersihkan Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu kan karena kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala dengan bayangan makhluk. Ya. Hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, hendaknya bagi kita iman. Cukup bagi kita iman, pasrah, adapun bagaimananya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan bagaimananya. Kita cuma dituntut untuk mengimaninya. Jam berapa ini? 5 menit. Nah, 5 menit lagi ya. Tapi sebenarnya banyak prinsip yang lain ini. Terus gimana? Disambung setelah gitu ya. Disambung setelah. Masih kuat enggak, Ikhwan? Hah? Enggak capek? Nanti sholat kan menenangkan ya, dengan sholat insya Allah kita istirahat, menenangkan. Arihna ya Bilal bis sholat ya, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Bilal, tenangkanlah kami wahai Bilal dengan sholat ya. Arihna ya Bilal bis sholat. Jangan kemudian dibalik. Orang sekarang arihna ya Bilal anis sholat, wahai Bilal tenangkan kita dari sholat ya. Bukan dengan sholat, dari sholat ya. Kalau sudah sholat baru tenang. Bukan. Taip. Waktu tinggal 5 menit. Kita pindah kepada prinsip yang keberapa ini? Yang keempat. Prinsip yang keempat adalah mengagungkan sunnah dan memerangi bid'ah. Prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi lawannya yaitu bid'ah. Sunnah memiliki tiga makna. Yang pertama, sunnah bermakna dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu fikih, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak berdosa. Yang kedua, sunnah yang bermakna lawan dari kata bid'ah. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita. Yang ketiga, sunnah bermakna hadis. Ini kalau diiringkan dengan Al-Quran. Al-Quran sunnah, maksudnya hadis. Tapi sunnah bid'ah, nah ini lain lagi. Tapi kalau dalam usul fikih beda lagi. Makanya kita perlu memahami istilah ini dulu. Hendaknya bagi kita ayolah ikhwah berpegang teguh dengan sunnah Nabi, karena ini termasuk prinsip dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya, wasiat perpisahannya, beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW lebih ditekankan lagi pada zaman fitnah, pada zaman perpecahan, pada zaman perselisihan, seperti pada zaman kita sekarang ini. Ya? Dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW memiliki banyak faedah. Yang pertama, ya, seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam kitabnya Tamassuk Bisunnah, beliau menyebutkan faedah-faedah berpegang teguh dengan sunnah. Yang pertama, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, sehingga kita semakin cinta kepada Nabi. Kalau kita semakin berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka kita akan lebih cinta kepada Nabi SAW. Dan ini ayolah ikhwah penting. Hendaknya kita menjadikan Nabi kita sebagai idola, menjadikan uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, banyak masyarakat kita sekarang ini salah dalam cari idola. Idolanya siapa? Oh, bintang film, artis, pemain bola. Lagi Piala Dunia lagi ya. Udah selesai belum? Ya, belum. Taib. Enggak tahu, saya enggak ngikut nih. Taib. Banyak orang yang salah dalam mencari idola. Banyak yang lebih kenal dengan para artis, para pemain bola daripada Nabi dan para sahabatnya. Ketika ditanya, siapa sahabat ini? Enggak kenal. Siapa ulama ini? Enggak kenal. Tapi siapa pemain bola ini? Hafal langsung. Ini keliru. Baik, yang kedua, ya, faedahnya kita membenci bid'ah. Karena orang yang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan membenci kepada bid'ah. Karena sunnah dan bid'ah tidak mungkin bersatu. Ya, tidak mungkin bersatu. Yang ketiga, faedahnya hujahnya akan kuat. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, hujahnya kuat, argumennya kuat. Berbeda sama orang misalkan yang berdalil dengan ucapan orang. Ya, mana dalil kamu melakukan ritual ini misalkan? Oh, ini kata Pak Ustadz ini misalkan. Emang Ustadzmu apa jaminannya itu benar? Lemah kan? Tapi kalau apa dalilmu? Dalil saya nih Al-Quran. Dalil saya ini hadis Nabi SAW. Kuat. Baik. Yang keempat, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan meniru akhlak kepribadian Nabi SAW. Ya. Yang kelima, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan bisa bersikap tengah-tengah. Ya, bersikap tengah-tengah. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Baik. Kemudian setelah kita berpegang teguh dengan sunnah, maka salah satu prinsip lawannya yaitu memerangi bid'ah. Oleh karenanya dalam wasiat Nabi SAW dalam perpisahan tadi, setelah beliau mewasiatkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, beliau mewasiatkan kepada kita wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari bid'ah. Ya, bid'ah adalah suatu yang baru dalam agama, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, hadis, dan para sahabat Nabi SAW. Dan perlu kita ketahui bahwa asal dalam ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mencontohkannya. Berbeda dengan masalah-masalah dunia, maka pada asalnya halal, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Asal dalam masalah ibadah, haram, sampai ada dalil yang mencontohkannya. Adapun dalam masalah dunia, hukum asalnya adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, taib. Dan bid'ah, ayol ikhwah, sangat berbahaya. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam muhadharahnya, dalam pengajiannya, selalu mewanti-wanti, selalu memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah ini memiliki banyak kerusakan-kerusakan. Yang pertama, Bid'ah berarti mendustakan kesempurnaan Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau kita melakukan bid'ah, seakan-akan kita mengatakan bahwa Islam ini belum sempurna sehingga butuh tambahan. Yang kedua, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat yang sama-sama pahitnya, yaitu khianat atau bodoh. Kita katakan kepada orang yang melakukan suatu kebid'ahan, apakah Nabi mengajarkannya, pernah melakukannya ataukah tidak? Kalau dia menjawab Nabi tidak pernah mengajarkannya, berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat. Ya. Kalau dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, afwan, apakah Nabi mengetahuinya ataukah tidak? Kalau dia menjawab Nabi mengetahuinya tapi tidak menyampaikannya, berarti menuduh Nabi Muhammad khianat. Kalau dia mengatakan Nabi enggak tahu tentang acara ini, tentang ritual ini, berarti menuduh Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia bodoh. Sama-sama pahit. Yeah. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah berarti menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, dia membuat syariat tandingan. Amlahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka membuat sekutu-sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, bahaya bid'ah adalah menyebabkan perpecahan dan pertikaian di antara umat. Jadi yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian itu adalah bid'ah-bid'ah yang ada. Jangan dibalik. Bagian orang terbalik. Nah, ini pengajian yang tauhid, pengajian yang sunnah. Ini yang dianggap memecah belah umat. Terbalik. Justru yang memecah belah umat itu adalah kebid'ahan-kebid'ahan dalam agama. Ya. Yang terakhir, bid'ah akan mematikan sunnah. Orang kalau doyan bid'ah, maka dia akan mematikan sunnah. Dan itu terbukti. Orang-orang yang gemar bid'ah, ya, biasanya meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Oleh karena mereka semangat. Kalau ada bid'ah-bid'ah semangat. Buruan untuk melakukan sunnah, paling malas. Ya, baik. Sampai sini dulu, ayo lehwa. Kita sampai pada poin yang keempat. Kita insya Allah akan lanjutkan setelah sholat sedikit, ya, mungkin empat dasar lagi secara singkat-singkat saja. Karena yang belakang ini singkat-singkat, nggak membutuhkan tambahan. Setelah itu kemudian soal jawab sebentar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.